Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jemaah pengajian tafsir yang saya muliakan, kita insyaallah akan membahas ayat 124 ya. Kelihatannya satu ayat saja insyaallah nih agak kenyang gitu. Karena pembahasannya cukup banyak ya. Kita baca terlebih dahulu ya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzitala Ibrahim rabbuhu bikalimatin فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ ابتلى dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji Ibrahim pada Nabi Ibrahim, Rabbuhu, yaitu Tuhannya, bikalimatin, dengan beberapa kalimat, fa'atammahunna, kemudian dia menyempurnakannya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Qala wa min dhurriyyati. Ibrahim mengatakan, ya Allah, jadikan pula sebagian dari keluargaku. Qala la yanalu 'ahdadh dhalimin. Allah mengatakan, ya, janjiku tidak akan didapatkan atau tidak akan diberikan kepada orang-orang yang zalim. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang saya muliakan. Ayat ini mulai tema yang lain. Dari tema ayat-ayat sebelumnya. Jadi kalau ayat-ayat sebelumnya lebih banyak berbicara tentang Bani Israel, maka dari mulai ayat ini mulai bergeser ke pembicaraan tentang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan satu transisi pembicaraan tentang Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Ibrahim meskipun ia adalah bagian dari Israel ya, atau Bani Israel, karena Nabi Ibrahim adalah leluhur dari Bani Israel, tetapi Ibrahim juga adalah leluhur dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari jalur Ismail ya. Karena itu, maka sekali lagi ayat ini seperti transisi gitu, dari pembicaraan tentang Bani Israel menjadi pembicaraan tentang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di dalam ayat ini ada tiga topik yang dibicarakan ya. Topik yang pertama adalah tentang Ibrahim alaihissalam yang menjadi kekasih Allah dan penobatannya sebagai imam bagi manusia. Yang kedua adalah tentang apa yang disebut dengan kalimatul ibtila, kalimat-kalimat yang menjadi cobaan bagi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga adalah imamah atau kepemimpinan bagi umat ini, sebagai sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala itu, dan ia merupakan janji dari Allah kepada Nabi Ibrahim bahwa imamah itu tidak hanya diberikan kepada Nabi Ibrahim, tetapi juga akan diberikan kepada keturunan-keturunannya. Tetapi diberikan catatan bahwa anugerah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Jadi itu tiga pokok persoalan dari pembicaraan ayat ini. Kita mulai dari topik yang pertama, yaitu zikru Ibrahim al-Khalila wa tawalliyatahu imamatan nas. Pembicaraan tentang Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan penobatannya sebagai imam bagi manusia. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, munabbihan ala syaraf Ibrahim Khalilahu alaihi salam, sambil menegaskan tentang kemuliaan Ibrahim sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah ta'ala ja'alahu imaman linnasi, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai imam bagi manusia. Yuqtada bihi fit tauhid, yang dijadikan panutan di dalam persoalan tauhid. Hina qoma bima kallafahu Allah ta'ala bihi, ketika ia mampu menunaikan setiap apa yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, minal awamiri wan nawahi, dalam bentuk perintah dan larangan. Walihada qala, oleh karena itu maka ia berfirman, wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, dan ingatlah ketika Rabb Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Aywadkur ya Muhammad, artinya katakanlah wahai Muhammad, liha ulail musyrikina, kepada mereka orang-orang musyrik, wa ahli kitabaini, dan ahli kedua kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, alladzina yantahiluna millata Ibrahim, di mana mereka mengaku mengikuti agama Ibrahim, walaisu alaihima, padahal mereka sesungguhnya tidak konsisten dalam mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Wa innama alladhi huwa alaiha mustaqimun fa anta walladhina ma'aka minal mu'minin, karena orang-orang yang konsisten istiqomah berada di jalan agama Ibrahim adalah engkau dan orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan umat Islam. Udhkur liha ula'i ibtila Allahi Ibrahima, katakanlah kepada mereka tentang cobaan Allah kepada Ibrahim. Ikhtibarahu lahu bima kallabahu bihi minal awamiri wan nawahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan membebankan kepada Ibrahim tentang perintah-perintah dan larangan-larangannya. Fa'atammahunna, kemudian ia menyempurnakan semua itu. Ayqoma bihinna kullahunna, artinya Nabi Ibrahim menunaikan seluruhnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim yang menunaikan apa yang diamanahkan, apa yang dibebankan kepadanya. Ay wa fi jami'i ma syara'alahu, ay wa fi jami'i ma syuri'alahu, menunaikan setiap apa yang disyariatkan kepadanya. Fa'amila bihi salawatullahi alaihi, maka ia mengamalkan semuanya itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna Ibrahima kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim ini adalah umat, qanitan lillahi, ia tunduk kepada Allah hanifan, ia lurus, walam yakum minal musyrikin, dan ia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Syakiran li an'umihi, ia bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan kepadanya. Iztabahu, Allah memilihnya. Wahdahu ila siratim mustaqim, dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, kami memberikan kepadanya kebaikan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas solihin, dan bahwa ia di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Thumma auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepada engkau Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, agar engkau mengikuti millah agama Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan ia tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, qul, katakanlah, innani hadani rabbi, sesungguhnya aku telah ditunjukkan oleh Tuhanku, ila siratin mustaqimin, ke jalan yang lurus, dinan qiyaman, sebagai agama yang lurus, millata Ibrahim hanifa, yaitu agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan ia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan, Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Walakin kana hanifan musliman, tetapi ia adalah seorang yang hanif, yang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan ia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Inna awlan nasi bi Ibrahim, sesungguhnya orang-orang yang lebih utama bagi Ibrahim, dan ladzina taba'uhu, adalah orang-orang yang mengikutinya. Wa hadzan nabi wal ladzina amanu, dan nabi ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ayat ini menceritakan tentang kemuliaan Ibrahim alaihissalam. Jadi ayat ini bercerita tentang atau diawali dengan kata id. Ya. Apa bedanya id dengan idha? Ya. Kalau idha itu kan idha ja'a nasrullah. Ya. Nah, antara id dengan idha ini sama-sama dzarf, menceritakan tentang waktu, karena dzarf itu kan ada dua, dzarf zaman, dzarf makan, menunjukkan tentang tempat atau waktu. Nah, ini menceritakan tentang waktu, ya. Karena itu maka kita sering menyebutnya, ya, ingatlah ketika itu. Jadi ada ketikanya itu. Nah, ini menunjukkan tentang waktu, ya. Bedanya idza itu selain menunjukkan tentang dzaraf, ya, tentang waktu dalam hal ini, ia juga ada syarat. Itu kalau idza. Tetapi id tidak mengandung arti syarat, ya. Oleh karena itu maka ayat ini berarti, ya, ingatlah ketika, karena ada satu hal yang muqaddar dalam bahasa Arab itu yang menyebutkan bahwa ada kalimat yang sebenarnya dihilangkan, ya, sebenarnya dihilangkan. Jadi wadhkur, ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji Ibrahim alaihissalam dengan beberapa kalimat dan ia menyempurnakannya, ya. Nah, jadi ayat ini, ya, di sini dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang kemuliaan Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwa Allah telah menjadikannya sebagai imam bagi manusia, menjadikan panutan di dalam persoalan tauhid, karena ia mampu menunaikan setiap apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi setiap apa yang dilarangnya. Jadi kenapa ini menjadi imam bagi manusia yang dijadikan panutan di dalam tauhid? Karena ia mampu menunaikan setiap apa yang menjadi perintah, menjauhi setiap apa yang menjadi larangan, ya. Jadi indikator kesempurnaan iman seseorang adalah mampu itu menunaikan perintah, menjauhi larangan. Itu indikatornya. Karena itu maka iman itu terukur ya dari sisi manifestasinya. Ya. Manifestasinya itu yang bisa diukur, ya, yang bisa diukur. Karena itu sebenarnya, ya, kalau kemudian kita merujuk kepada banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga ayat-ayat Al-Quran, kita akan mendapatkan bahwa ibadah itu terukur, diterimanya ibadah itu terukur, sebagaimana iman itu juga terukur. Itu. Semakin kita mampu menunaikan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan, maka itu semakin sempurna iman seseorang. Karena itu maka ya agama ini keseluruhannya adalah akhlak, ya. Faman zada fil khuluqi zada fid din. Semakin berakhlak semakin beragama. Gitu. Jadi semakin berakhlak semakin beragama, ya. Semakin beragama juga semakin berakhlak, gitu. Jadi antara akhlak dengan agama ini menjadi sesuatu yang paralel, gitu. Karena itu maka ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sungguh ada di dalam agama yang agung, ya. Beberapa ahli tafsir generasi awal seperti Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Mujahid misalnya menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan din di dalam ayat itu adalah khuluq, akhlak. Jadi sungguhnya engkau Muhammad ada pada akhlak yang agung. Itu artinya apa? Antara din dengan akhlak ini sinonim, gitu, sinonim. Itulah yang kemudian membuat Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima solihal akhlak atau makarimal akhlak, ya. Dalam riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad itu adalah redaksinya innama bu'istu liutammima solihal akhlak, ya. Di dalam riwayat Imam Ahmad makarimal akhlak, gitu. Nah, intinya adalah bahwa tugas misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak, bukan berarti persoalan akidah dan syariah itu tidak menjadi agendanya, tetapi inti dari iman, akidah dan syariat, amal-amal soleh itu kemudian akhlaknya itu. Nah, inilah yang kemudian dimaksudkan oleh ayat ini, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia menjadi qudwah, menjadi imam bagi manusia yang menjadi atau dijadikan sebagai tauladan di dalam persoalan tauhid, itu disebabkan karena ia mampu menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa yang kemudian dikhitab oleh ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi katakan Muhammad kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang ahlul kitab, ya, yang ngaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Karena kenapa orang-orang musyrik itu dikhitab untuk kemudian dibicarakan ayat ini? Karena baik orang-orang musyrik maupun ahlul kitab kan sama-sama mengaku pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Oke, kalau misalnya Yahudi dan Nasrani kan kelihatan, ya, gitu. Terus lah apa hubungannya dengan orang-orang musyrik Arab? Orang-orang musyrik Arab juga ngakunya adalah pengikut Ibrahim alaihissalam. Ya. Kenapa kemudian memunculkan patung-patung? Itu kan karena kebanggaan mereka sebagai penduduk, ya, Baitullah. Jadi mereka kemana saja itu membawa batu asal usulnya, ini metamorfosis dari mengapa menjadi patung-patung, ya. Jadi mereka itu bangga sebagai penduduk Baitullah, penduduk rumah Allah, mereka kemana pun pergi itu membawa batu, ya, untuk kemudian terkadang dalam batu itulah mereka atau mengelilingi batu itu sebagai tawaf pengganti ketika mereka mengelilingi Baitullah. Lama-kelamaan kemudian setan-setan itu bermain, kenapa tidak dibentuk, diwujudkan dalam bentuk patung-patung saja, mirip dengan ya perjalanan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang yang atau patung-patung yang mereka sembah itu kan patung-patung orang-orang soleh tuh, ya, mereka awalnya adalah kemudian di apa, digambar gitu kan, digambar, ditempel di dinding. Ketika mereka akan pergi keluar itu mereka hormat dulu, ketika mereka pulang dari luar ke rumahnya hormat lagi terhadap gambar orang-orang soleh itu. Nah, setan ini bermain memperlihatkan dirinya kepada manusia seperti apa, seperti manusia, dan mengusulkan, kenapa kalian tidak buat patung saja biar lebih khusyuk, lebih mantap gitu kan, penghormatannya itu. Mereka mengatakan, kami tidak bisa itu membuat patung, gimana caranya? Ya sudah, kalau begitu kami buatkan gitu. Siapa yang membuatkan? Setan-setan juga, karena itu maka patung-patung itu dibuatkan oleh setan. Nah, bagaimana cara menyembahnya? Mereka mendatangkan orang-orang, ini delegasi setan juga, orang sedang berkumpul melihat itu. Nah, kemudian datang orang yang menyembah itu karena setan yang lain. Nah, itu cara yang paling baik untuk mengagungkan orang-orang soleh. Jadilah penyembahan terhadap berhala gitu. Nah, ini juga sama. Jadi ngakunya adalah pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik yang ngaku sebagai pengikut Ibrahim alaihissalam terbagi dua. Ya. Ada orang-orang yang menjadi musyrik karena kemudian terus melakukan cara-cara apa seperti tadi itu yang akhirnya kemudian menjadi penyembahan terhadap berhala, ya. Ada orang-orang yang tetap konsisten di dalam mengikuti agama Nabi Ibrahim itu dengan ya distorsi bahwa yang ajaran yang sampai kepada mereka itu hanya sebagian. Nah, kelompok inilah yang disebut dengan Al-Hanifiyah As-Samha, kelompok yang mengikuti agama Hanifnya Ibrahim, ya. Inilah yang kemudian salah seorang dari penyair yang diapresiasi oleh Rasulullah itu bernama Labid, ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asdaqu ma qila qawlu labidin idh qala kullu ma siwallahi batilu. Sebaik-baiknya ya syair yang diungkapkan adalah kata-kata Labid ketika ia mengatakan segala sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil. Nah, inilah yang menjadi representasi dari kelompok Hanif tadi itu. Dari sinilah kemudian melahirkan tradisi tahannus seperti yang dilakukan oleh Rasul. Karena tahannus itu aslinya adalah tahannuf. Itu orang Arab terkadang menyebut fa dengan suara fa gitu. Mirip dengan sekarang itu ada ikro gitu, tapi dibacanya igro gitu. Ada qaf dibaca gho itu di Saudi. Kalau di Mesir itu qaf dibaca a. Jadi bukan ikro tapi ikro misalnya gitu. Meskipun ketika membaca Al-Qur'an tetap normal, tetapi dalam pembicaraan sehari-hari itu banyak kalimat yang diucapkan dalam lahja atau dalam apa makharijul huruf yang berbeda. Nah, jadi itu ya. Jadi kenapa orang-orang musyrik itu termasuk dilibatkan di dalam pembicaraan tentang Ahlul Kitab? Karena sama klaimnya mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Ya, pesannya adalah bahwa mereka itu bukan pengikut sejati dari agama Ibrahim alaihissalam. Karena pengikut sejati agama Nabi Ibrahim itu adalah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti engkau. Jadi kita inilah sesungguhnya orang yang paling sejati mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Ya. Itulah yang membuat kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menunaikan Isra dan Mi'raj bertemu dengan Ibrahim alaihissalam, bertemu dengan nabi-nabi yang lain, ia menyebutkan sifat-sifat ciri-ciri fisik para nabi terdahulu itu. Salah satunya adalah menyebutkan tentang Adam. Adam itu warna kulitnya kehitam-hitaman, ya. Tetapi ketika berbicara tentang Ibrahim, Nabi Muhammad mengatakan Ibrahim itu seperti saudara kalian ini, maksudnya seperti dirinya. Jadi fisik, ciri-ciri fisiknya itu mirip sekali dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu maka ia secara fisik itu mewarisi genetiknya Ibrahim alaihissalam persis, ya. Dan secara akidah agama ia mewarisi agama Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seutuhnya, ya. Inilah yang kemudian membuat ya Nabi Ibrahim itu menjadi apa menjadi panutan apa bapak para nabi, ya. Dia yang kemudian juga menjadi panutan yang paling utama di dalam agama kita, atau panutan penting di dalam agama kita selain Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi ini yang kemudian apa dibahas oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ini, ya, bahwa Ibrahim alaihissalam ya sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia pilihan, dan karena itu menjadi khalil, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini karena ia mampu menunaikan perintah dan larangan, atau perintah dilaksanakan, larangan bisa ditinggalkan. Nah, apa yang disebut dengan apa nah, apa yang dimaksud dengan fa'atam mahunna? Nah, fa'atam mahunna ini artinya adalah ia mampu menunaikan keseluruhannya itu. Karena itu maka di dalam ayat lain ia ditafsirkan dengan ayat wa Ibrahim alladzi waffa. Ibrahim yang mampu menunaikan ya setiap apa yang menjadi titah Allah Subhanahu wa taala. Ada wafa di situ, ya. Wafa itu artinya adalah konsisten, komitmen, ya. Mampu menunaikan semuanya, ya. Oleh karena itu maka setiap apa yang disyariatkan itu dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam, dan itulah yang kemudian ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat lain yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya adalah inna Ibrahim kana ummah. Jadi Ibrahim itu adalah satu umat. Meskipun para ahli tafsir berbeda pendapat tentang apa yang disebut dengan ummah, karena meskipun satu orang itu kan juga umat, ya. Tetapi tidak sedikit ahli tafsir yang mengatakan bahwa kenapa Ibrahim itu disebut dengan umat atau sebanding dengan umat, karena kualitas ibadah dan iman seseorang itu bisa meningkatkan, ya, bisa meningkatkan nilai atau kualitas hidup seseorang. Jadi ada orang yang harganya, nilainya memang hanya satu. Ada orang yang nilainya berbanding dua, ya. Kalau misalnya di dalam apa, di dalam surat Al-Anfal ini kan disebutkan bahwa dalam posisi paling lemah umat Islam itu satu berbanding dua, gitu. Satu berbanding dua. Saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Abdul Wahab Khalaf, ya. Dia menceritakan tentang Napoleon Bonaparte, ya. Ketika dia mengatakan bahwa di antara apa prajurit-prajurit itu ada orang-orang yang apa memiliki atau sebanding dengan dua orang. Jadi dia mengatakan bahwa perbandingan antara prajurit tentaranya yang apa beriman dengan tentaranya yang tidak beriman itu perbandingan satu dengan dua, dia bilang, mengatakan gitu. Nah, saya bilang ini kan konsep Al-Quran ini, tapi dia kan bukan berarti karena dia membaca surat Al-Anfal, dia hanya mengamati ya kualitas dari tentaranya itu, bahwa orang-orang yang cenderung beragama itu memiliki kecenderungan yang apa karakter yang kuat, gitu. Dan karena itu lebih tangguh dibanding dengan prajurit-prajurit yang tidak beragama, gitu. Ini dalam penelitian apa Napoleon Bonaparte tadi. Nah, ada orang yang satu berbanding 10, ya, seperti yang kemudian apa disebutkan dalam Al-Anfal itu. tetapi ada orang yang sebanding dengan 1000 orang. Seperti apa? Amr bin As ketika mengepung Mesir, ya, ini kan alot sekali tuh pengepungan itu. Maklum karena di dalam hadis itu kan disebutkan bahwa sebaik-baiknya tentara adalah tentara Mesir, ya, yang kemudian apa kekuatannya kekuatan Romawi dan cukup tangguh di situ. Karena itu maka dikepung cukup lama itu tidak juga jatuh. Amr bin As kemudian minta bantuan bala tentara kepada pemerintahan atau khalifah. Umar bin Khattab minta bantuan 4000 tentara. Berapa orang yang diutus oleh Umar bin Khattab? Ternyata hanya 4 orang, dan dalam suratnya dikatakan wahid bi alfi rajul, satu itu berbanding 1000 gitu kan. Nah, jadi mengapa satu berbanding? Karena kualitas iman dan ibadahnya itu. Nah, Abu Bakar Siddiq itu pernah mengatakan, ya, lan yuhjamal jaisul fihi qaqabid amr. Satu pasukan itu tidak akan bisa dikalahkan kalau di situ ada Qaqab bin Amr. Jadi Qaqab bin Amr itu menjadi jaminan kemenangan satu pasukan, gitu, bayangkan ini. Jadi satu pasukan berbanding lurus dengan satu orang yang namanya adalah Qaqab bin Amr, gitu. Nah, karena itu maka ketika ayat ini bercerita, Ibrahim itu lebih dari itu. Karena Ibrahim itu adalah sebanding dengan umat secara keseluruhan. Itu. Nah, ini yang kemudian dimaksud inna Ibrahim kana ummah. Saya lebih memilih makna yang terakhir itu ketimbang untuk menyebutkan bahwa umat itu bisa disebutkan untuk satu orang. Iya, bisa disebutkan untuk satu orang, tetapi karena ia memiliki kualitas yang sebanding dengan umat itu secara keseluruhan. Itu. Nah, ini kan nilai itu yang bisa apa iman dan ibadah itu, kualitas iman dan ibadah itulah yang akan meningkatkan, ya, kualitas nilai seseorang, ya. Kenapa? Karena ketika Abdullah bin Mas'ud itu naik pohon kurma, ya, naik pohon kurma, Abdullah bin Mas'ud itu orangnya fisiknya itu kecil, ia manjat pakai jubah, dari bawah kan kelihatan betisnya. Ya, para sahabat kemudian ketawa karena betisnya yang kecil. Itu. Nabi marah. Kenapa kalian menertawakan dia? Demi Allah, kalau betisnya Ibnu Mas'ud itu ditimbang dengan Gunung Uhud, ya, maka akan masih jauh lebih berat betisnya Ibnu Mas'ud ketimbang Gunung Uhud. Ini satu contoh gitu kan, bahwa nilai hidup itu bisa kemudian mendongkrak, ya, persoalan-persoalan yang bersifat fisik gitu dan sebagainya. Nah, ini kan inna Ibrahim maka anak ummah. Karena itu maka dijelaskan qanitan lillah, kunut, taat, tunduk kepada Allah, hanifan, lurus hidupnya itu, walam yakum minal musyrikin, dan tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Syakiran di an'amihi. Ia pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Istabahu, ya, karena itu maka ia dipilih. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Ini ada proses istiba, ada proses istifa, dan orang-orang yang dipilih oleh Allah adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi iman dan ketakwaan, amal soleh, ya. Karena itu maka hadirin rahimakumullah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Jadi kapan atau apakah kita termasuk orang-orang pilihan Allah atau tidak termasuk orang-orang pilihan Allah? Indikatornya mudah, ya. Ketika kita mampu menunaikan apa yang menjadi kewajiban ubudiyah kita kepada Allah, kita memiliki semangat, kita memiliki rasa khusyuk, maka ingat ketika itu kita sedang ada di dalam pilihan Allah. Allah tidak mengabaikan kita, ya. Tapi ketika kita merasa amat berat untuk menunaikan ibadah, ya, kemudian, ya, apa, bahkan kemudian kita tergelincir ke dalam bentuk-bentuk kemaksiatan kita kepada Allah, maka itu artinya Allah sedang abai, ya. tidak lagi melihat kita, sedang kita tidak ada di dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemudian menjadi manusia-manusia pilihannya. Nah, karena itu maka menjadi pilihan Allah, tidak menjadi pilihan Allah, sesungguhnya adalah pilihan kita. Jadi karena itu maka orang mengatakan hidup ini adalah pilihan, ya. Sebenarnya untuk menjadi manusia pilihan Allah, tidak menjadi pilihan Allah juga adalah pilihan, tergantung kita, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menyikapi setiap hamba-hambanya dengan keadilannya. Mudah-mudahan Allah menyikapi kita dengan ihsannya, tidak dengan adilnya, ya. Karena kalau adilnya ya agak sulit, ya, gitu. Adil itu kan ya 1 + 1 = 2 gitu kan. Anda membeli sekian, punya uang sekian, dikasih barang sekian. Tapi kalau ihsan, ya, itu kan tidak berdasarkan apa yang kita lakukan, tetapi Allah memberikan jauh lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Oke. Wa ataina wahdahu ila siratim mustaqim, karena itu maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkannya ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, di dunia diberikan kebaikan, ya, di akhirat termasuk orang-orang yang soleh, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mengikuti agama Ibrahim, ya, yang hanif dan tidak termasuk yang musyrik. Jadi kesyirikan ini menjadi persoalan di dalam sejarah, ya. Dan karena itu maka yang ingin ditegakkan oleh dakwah Rasulullah itu adalah menegakkan, mendirikan sebuah umat, ya, yang hanif, yang muslim, jauh dari syirik. Kenapa kita melaksanakan sholat dan di dalam sholat itu ada ruku, gitu? Karena yang disebut dengan ruku di dalam bahasa Arab itu, roki itu orang yang tidak pernah nyembah berhala, gitu. Jadi inti dari agama kita semuanya adalah tauhid yang murni dan menjauhkan diri dari kemusyrikan, ya. Sama qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyama millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini sama juga, gitu kan. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi hanifan musliman dan tidak termasuk yang musyrik, ya. Oleh karena itu maka siapa yang paling berhak disebut dengan penerus perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, ya. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan karena itu mendapatkan kemuliaan dari Allah, ya. Wa qawlu ta'ala bi kalimatin, ya, firman Allah bi kalimatin ay bi syara'i'a wa awamira wa nawahu wa nawahin, ya. Bi kalimat, yang dimaksud dengan kalimat adalah syariat-syariat, perintah-perintah, larangan-larangan. Fa innal kalimati tutlaq wa yuradu biha al-kalimatu al-qadariyatu. Karena ketika istilah kalimat itu disebutkan, maka yang dimaksud adalah al-kalimat al-qadariyah. Kalimat-kalimat yang bersifat alam, ya, yang menyebutkan tentang takdir dalam arti penciptaan. Kaqouli ta'ala an Maryam alaihissalam, seperti firman Allah tentang Maryam, wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Maryam itu membenarkan kalimat-kalimat Rabb-nya, demikian juga kitab-kitabnya, dan ia termasuk orang-orang yang taat kepada Allah. Watutlaq wa yuradu biha asy-syara'iyyatu. Kata kalimat terkadang disebutkan dengan maksud adalah syariat, ajaran-ajaran yang sifatnya agama. Kaqouli ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, sempurnalah kalimat-kalimat Rabb engkau itu dengan benar dan adil. Ay kalimatu asy-syar'iyyah, artinya adalah kalimat-kalimat yang termasuk pada syariatnya, ya, syariatnya. Wa hiya imma khabaru sidqin, karena syariat itu bisa merupakan berita yang benar. Wa imma talabu adlin, atau ia adalah permintaan untuk berbuat adil. In kana amran aw nahyan, jika ia berbentuk perintah atau berbentuk larangan. Wa min dzalika hadhil ayatul karimatu, dan termasuk dalam kategori apa ini adalah firman Allah, wa idh ibtala Ibrahim rabbu bi kalimatin fa atammahunna ay qama bihinna, menunaikan semuanya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, kemudian Allah berfirman, aku menjadikan engkau itu sebagai imam bagi manusia. Ay jazaa'a 'ala ma fa'al, sebagai balasan dari apa yang ia perbuat. Lamma qama bil awamiri wa tarkiz zawajiri, ketika ia menunaikan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Ja'alahullahu lin-nasi qudwatan, maka Allah menjadikannya sebagai qudwah bagi manusia. Wa imaman yuqtada bihi wa yuhtada hadwahu, ia sebagai imam yang dijadikan sebagai panutan dan diikuti jejaknya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, kata-kata bikalimatin ya, ini memiliki dua arti. Kata-kata kalimat di dalam Al-Qur'an ya, itu disebutkan untuk dua arti. Yang pertama maksudnya adalah qadariyah atau apa al-kalimat al-qadariyah, artinya adalah penciptaan. Ya. Seperti misalnya tentang tentang Isa alaihissalam. Isa itu adalah kalimatullah. Bukan kalimatullah di dalam arti kalimat-kalimat verbal ya, tetapi artinya adalah ciptaan. Ya. Karena itu maka ayat ketika berkata wasaddaqat bi kalimati rabbiha, Maryam ketika dikasih tahu bahwa Allah akan memberikan anak laki-laki yang terlahir dari rahimnya, ini bukan kalimat-kalimat verbal, tetapi kalimat di situ artinya adalah penciptaan. Gitu, penciptaan. Nah, kalimat terkadang disebutkan ya dengan makna kalimat syar'iyah, artinya adalah hukum-hukum agama ya, seperti misalnya wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, telah sempurna kalimat-kalimat Rabb engkau itu dengan benar dan adil ya. Maksudnya apa kalimat di sini? Kalimat ini adalah agama, itu kalimat itu ada agama. Kenapa? Karena kalimat itu atau agama itu isinya dua. Yang pertama adalah berita yang benar ya, karena itu maka khabar yang apa shodiq ya, pembicaraan tentang apa masa lalu ya, pembicaraan tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, pembicaraan apa yang akan terjadi pada hari kiamat dengan seluruh apa proses kehidupan yang akan terjadi setelah terjadinya kiamat dan seterusnya ya, pembicaraan tentang ketauhidan kepada Allah dengan seluruh rukun imannya, ini semuanya adalah khabar sidik atau khabar shodiq ya, berita yang benar. Karena itu maka di sini disebutkan sidqon. Apa yang disebut dengan adla? Adla itu yang dimaksud adalah karena Allah Subhanahu wa taala dengan ajarannya ini meminta agar setiap perintah dilaksanakan, setiap larangan dijauhi. Ketika kita mampu menunaikan perintah menjauhi larangan, itu yang disebut dengan adil. Itu. Jadi yang disebut dengan adil ini kemampuan kita untuk menunaikan ya perintah menjauhi larangan. Perkara-perkara yang wajib mampu kita lakukan, mampu kita tunaikan, inilah yang disebut dengan adil. Ya. Dulu pernah kita bicarakan tentang konsep keadilan dan ihsan. Ihsan itu kemampuan kita untuk melakukan ya, kewajiban itu dengan sebaik-baiknya, atau kita mampu menunaikan perkara-perkara yang sunnah setelah menunaikan perkara-perkara yang adil. Ini yang disebut dengan ihsan. Jadi ketika di sini dikatakan sidqa wa adla, adla yang dimaksud di sini adalah perintah, tuntutan untuk menunaikan perintah menjauhi larangan. Oke. Nah, jadi ayat wa idhibtala Ibrahim rabbu bi kalimatin fa atammahunna, ini masuknya adalah kategori sebagai kalimat syar'iyah. Gitu. Kalimat-kalimat syar'iyah. Karena itu maka nanti akan dibahas tentang apa yang dimaksud dengan ibtila di sini, ya, ini sebagai perintah-perintah yang harus ditunaikan oleh Ibrahim alaihissalam sebagai bagian dari ajaran di dalam agamanya. Nah, apa yang kemudian didapat oleh Ibrahim alaihissalam karena kemampuannya untuk menunaikan perintah dan menjauhi larangannya itu, inni ja'iluka linnasi imama, maka Allah telah menjadikannya sebagai imam. Sebagai imam. Jadi hadirin rahimakumullah, ya, posisi imamah di dalam ayat ini dengan tegas disebutkan akan terjadi, ya, dalam kehidupan orang yang mampu, ya, menjalankan kehidupan agama ini dengan baik. Ini akan otomatis, ya, akan otomatis. Seringkali ia tidak berjalan paralel dengan ilmu yang dimilikinya, meskipun jelas ilmu juga bagian dari syarat amal. Dalam arti betapa banyak orang yang pendidikannya sederhana, tetapi ia mampu menunaikan apa yang diketahuinya, dan karena itu orang kemudian melihatnya, menjadikannya sebagai panutan. Ya, tapi juga sama. Ya, betapa banyak orang yang ilmunya luar biasa, tetapi ya di dalam kehidupan sehari-hari tidak menjadi kudwah, tidak menjadi panutan. Nah, ini juga, ya, karena itu maka ini menjadi satu peringatan bagi kita, ya, ketika kita memiliki semangat, ya, untuk mencari ilmu, maka harus dibarengi dengan kemampuan kita untuk mengamalkannya itu agar ia benar-benar menjadi nilai tambah, menjadi memiliki dampak pembentukan sifat kudwah di dalam diri kita agar kemudian orang-orang mengikuti jejak perjalanan hidup kita. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang bagaimana para sahabat belajar Al-Qur'an atau para tabi'in belajar Al-Qur'an kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mahiyah kalimatul ibtila, apa yang disebut dengan kalimat ibtila? Wa qad ikhtalafa fi ta'yinil kalimatil lati ikhtabarallahu biha Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Para ulama berbeda pendapat untuk menentukan tentang kalimat-kalimat yang dijadikan sebagai ujian Allah kepada Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Faru'i an Ibn Abbas fi dhalika riwayatin. Faruya an Ibnu Abbas fi dzalika riwayatun, diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang hal itu banyak sekali riwayat. Farwa Abdul Razak an Ibnu Abbas, Abdul Razak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ibtila'ullahi bil manasik, ujian Allah dengan ibadah haji. Wa kadza rawahu Abu Ishaq, demikian juga Abu Ishaq meriwayatkan hal yang sama. Warwa Abdul Razak ayatan an Ibn Abbas, demikian juga Abdul Razak meriwayatkan dari Ibn Abbas, wa idibtala Ibrahim rabbu bi kalimatin qala ibtilahu bil taharati, Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan taharah, ya, khamsun fil ra'si wa khamsun fil jasadi, lima hal kebersihan itu harus ada di dalam kepala dan lima hal di dalam jasad. Fil ra'si, di dalam kepala itu qasus syarib, ya, itu memotong kumis, wal madmadatu, dan berkumur-kumur, wal istinsyaku, kemudian istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, wasiwak, ya, kemudian bersiwak, wa farqur ra'si, dan menyisir rambut, ya. Wafil jasadi, dan dalam jasad, taklimun adfar, memotong kuku, wal baul wahulkul anati, ya, kemudian mencukur rambut kemaluan, wal khitan, dan khitan, wanabtul ibti, dan kemudian mencabut bulu ketiak, wa guslu atharil ghaiti, wal bauli bilma, dan mencuci bekas buang air besar dan buang air kecil dengan air, ya. Qala Ibnu Abi Hatim wa rawa an Sa'id bin Al-Musayyab wa Mujahid wa Sya'bi wa An-Nakhai wa Abu Shalih wa Abu Al-Jalad nahwa dzalik, demikian juga diriwayatkan dari banyak ulama tadi itu. Qultu, Wa qaribun min hadza ma tsabata fi sahih Muslim. Saya mengatakan lebih dekat dengan hal ini apa yang diriwayatkan di dalam sahih Muslim, ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, asrun minal fitrati, 10 hal termasuk di dalam fitrah. Qashu syaribi wa ifa'ul lihyati wassiwak wastinshaqul ma' wa qasul adfar wa ghuslul barajim wa nabtul ibti wa halqul anati wa intiqasul ma', ya. 10 hal termasuk fitrah, yaitu ya mencukur atau memotong kumis, membiarkan jenggot, bersiwak, ya, istinshaqul ma', ya, apa, menghirup air ke dalam hidung untuk membersihkan hidungnya, kemudian memotong kuku, ya, kemudian wanabtul ibti, kemudian apa, mencabut bulu ketiak, wa halqul anati, dan mencukur bulu kemaluan, wa intiqasul ma, dan melakukan istinja, ya. Wa nasihat al-ashirata illa an takuna al-madmadho, kemudian lupa, ya, yang ke-10 yaitu isinya adalah madmadho, berkumur-kumur. Qala wa intiqasul ma ya'ni al-istinja, yang dimaksud dengan intiqasul ma artinya adalah istinja. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun, fitrah itu 5. Al-khitanu wal istinjad wa qasbus syaribi wa taqlimul adfar wa nabtul ibti, dan seterusnya, walabdun di Muslim. Ini maknanya sama dengan yang tadi. Urwa Muhammad bin Ishaq an Ibnu Abbas qala, al-kalimatu allati btalallahu bihinna Ibrahim fa atammahunna faraqa qawmahu fillahina amara bi mufaraqatihi. Kalimat-kalimat yang telah dijadikan cobaan oleh Allah kepada Ibrahim, kemudian ia mampu menyempurnakannya adalah firaqu qaumihi fillahi hina amara bi mufaraqatihim. Ia harus meninggalkan kaumnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan mereka. Wa muhajatihi namrud fillahi na waqafahu ala ma waqafahu alaihi min khatarin amri alladhi fi khilafu. Kemudian ia mampu berargumen, berhujjah di hadapan Namrud alaihissalam, ya. Wa sabruhu ala qadhafi iyahu finnar liyuharrikuhu fillah ala hawli dhalika min amrihim. Kemudian Nabi Ibrahim itu mampu bersabar ketika ia dicampakkan ke dalam api untuk dibakar, ya. Wa hijra ba'da dhalika min watanihi wa biladihi fillahi hina amaruhu bil khuruj anhu. Kemudian ia berhijrah, ya, meninggalkan kaumnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk keluar dari negerinya. Wa ma amaruhu bihi min adh-dhiyabati was-sabri 'alaiha bi nafsi wa mali. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk memberikan menjamu, ya, setiap tamu-tamu yang datang kepadanya, dan sabar atas perkara ini, baik menunaikannya dengan dirinya maupun dengan hartanya. Wa mabtara bihi min dhabihi na amarahu bidhabhi. Demikian Allah mengujinya dengan perintah untuk menyembelih anaknya ketika ia diperintahkan. Falamma madza dzalika minallahi kullahu, ketika ia mampu menunaikan itu keseluruhannya, wa ikhlasahu lil bala'i qala Allah taala aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Allah mengatakan berserah dirilah, ia mengatakan aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam. Alama kana min khilafin nas wa firaqim, berbeda dengan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang secara umum. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, banyak sekali kalimat-kalimat perintah-perintah, ya, yang dijadikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibtila di sini tidak dipahami sebagai cobaan yang hanya terkait dengan sesuatu yang tidak diinginkan saja. Kan terkadang atau seringkali orang mengatakan, ah, saya sedang dicoba oleh Allah. Kalau sakit menyebut dicoba oleh Allah, ya. Kalau dagangnya rugi disebut saya sedang dicoba oleh Allah. Tapi ketika dagangnya untung tidak sebut sedang dicoba oleh Allah. Ya. Ketika jabatannya naik tidak sedang disebut dicoba oleh Allah. Nah, ini pemahaman yang salah. Ya. Karena semuanya adalah cobaan dari Allah. Cobaan dari Allah ini mengenakan, tidak mengenakan. Karena itu maka ketika misalnya Sulaiman ya berhasil singgasana Bilqis itu dihadirkan di hadapannya dalam kurang dari sekejap mata, ia mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku, liyabluwani. Nah, kan kata-kata liyabluwani, dia akan ingin mengujiku. Aashkuru am akfur, apakah saya ini syukur atau kufur? Gitu. Nah, jadi ini adalah satu pandangan yang menyebutkan pemahaman syukur yang seutuh, pemahaman ibtila, cobaan yang sebenarnya, ya. Enak, tidak enak, semuanya ibtila, ya. Karena itu maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya, ibtalahu, ya. Ibtalahu dengan apa? Tidak dengan persoalan-persoalan yang bersifat tidak mengenakan saja, tapi juga Allah mencobanya dengan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikannya. Dan banyak riwayat yang menyebutkan tentang itu, ya, terkait dengan apa? Pertama, kata Ibnu Abbas, Allah mengujinya dengan manasik, dengan ibadah haji, ya. Dan ia mampu menunaikannya. Karena itu maka dikisahkan ketika Allah memerintahkan kepada Ibrahim wa'adzin bin nasi bil haji yaitu karijalan wa'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amik. Dia kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, tidak ada orang di sini, bagaimana mungkin kemudian aku bisa mengumumkan kepada manusia tentang keharusan mereka datang dari berbagai penjuru dunia untuk menunaikan ibadah haji? Tapi Allah kemudian menyebutkan, yang penting engkau katakan, aku yang akan menyampaikannya ke dalam hati-hati manusia. Ini kan luar biasa. Ya, saya kira tentang ibadah haji, panggilan untuk menunaikan ibadah haji ziarah ke Baitullah ini kan menjadi sesuatu yang sangat merangsuk di dalam hati setiap manusia, setiap muslim, ya. Karena itu maka tukang bubur saja naik haji. Itu kan. Ma'ija saja naik haji gitu. Ini artinya apa? Artinya memang Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikannya ke dalam hati setiap umat Islam, gitu kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menunaikan itu. Sehingga ketika ia mampu menunaikan itu, ya, maka kemudian ya, ia menjadi syariat. Dan karena itu maka seringkali yang disebut dengan hanif di dalam bahasa Arab itu diterjemahkan sebagai haji. Kenapa diterjemahkan sebagai haji? Karena setelah perjalanan panjang dari dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tersisa adalah ibadah haji. Ya. Kata-kata hanif kemudian yang tersisa atau yang dipahami dalam kamus-kamus Arab terkadang diartikan sebagai khitan. Kenapa khitan? Karena ajaran tentang khitan yang tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu maka dalam riwayat-riwayat ini banyak sekali kalimat yang kemudian harus ditunaikan oleh Ibrahim alaihissalam. Ya. Pendapat lain dari Ibnu Abbas adalah kalimat itu toharoh, ya. Ibtalahu bit toharoh, mengujinya dengan toharoh, dengan keharusan untuk bersuci. Inilah yang kemudian disebut dengan terkadang disebut dengan fitrah, ya. Fitrah itu tidak setiap fitrah itu berbentuk agama, dalam arti ya satu sikap yang lurus, kejiwaan-kejiwaan yang siap untuk menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tetapi juga kemampuan untuk menjaga kemanusiaan manusia secara fisik, ini juga disebut dengan fitrah, ya. Karena itu maka dalam riwayat-riwayat ini banyak sekali fitrah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam riwayat misalnya Sahih Muslim dikatakan bahwa ini ada 10 termasuk fitrah, ya, termasuk fitrah. Kalau tidak begitu dalam tanda petik ini tidak termasuk kategori fitrah. Nah ini yang tadi apa, kemudian cobaan-cobaan lain ya dalam bentuk sesuatu yang tidak mengenakan memang juga terjadi di dalam kehidupan Ibrahim alaihissalam ya. Dan banyak sekali misalnya diantaranya adalah Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan kaumnya berhijrah ya dari kal, apa dari apa dari Babilonia misalnya apa kemudian pindah menuju ke Palestina ya dari Babilonia ya kemudian singgah di Haran kemudian sampai di Palestina. Ini sesuatu yang cukup berat ya. Karena itu maka kata-kata Ibrani di dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Arab memiliki arti yang sama. Adalah orang-orang keturun Ibrahim dan keturunannya yang telah menyeberang sungai dari Babilonia dalam hijrahnya menuju Palestina. Kenapa ini menjadi persoalan penting ya? Karena nyebrang sungai ketika itu menjadi suatu yang besar ya. Sekarang mungkin tidak terlalu menjadi fenomenal, tetapi dahulu pada masa Ibrahim alaihissalam ini adalah suatu pekerjaan yang sangat berat. Ini juga termasuk salah satu ibtila ya. Kemudian ia dicampakkan ke dalam api neraka dan tetap bersabar ya. Ini adalah ibtila yang tidak mengenakan ya. Kemudian banyak sekali perintah-perintah lain diantaranya adalah perintah di mana Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anak yang ketika itu semata wayangnya, bayangkan sudah tua ya Ibrahim itu belum juga dikaruniai anak, tetapi ketika diberikan anak ternyata Allah memerintahkannya untuk menyembelihnya. Ini juga adalah ibtila gitu. Nah, hadirin rahimakumullah ya. Saya kira berhenti di situ dulu ya. Gitu. Insyaallah sedikit lagi nantilah kita akan apa bahas pada pertemuan yang akan datang, meskipun hari ini tidak sampai satu ayat, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengambil ibrah dari apa pembahasan kita gitu. Baik, Bapak Ibu, Ibu ya mohon maaf hari ini juga tidak ada pertanyaannya. Insyaallah mudah-mudahan nanti pada waktunya kita bisa apa berdiskusi panjangnya. Baik, itu saja. Jazakumullah khair Bapak Ibu, Ibu semua ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.